Baik, bismillah. Sudah? Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. Baik, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan hari ini Allah pertemukan kita kembali melanjutkan kajian kita kemarin. Mudah-mudahan Allah berkahi waktu kita, mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Kesempatan kali ini mungkin kita akan sedikit mengupas tentang masalah membaca Al-Quran secara khusus. Kalau kemarin kita berikan mukadimah secara umum. Ya, dua baris atau tiga baris lah. Ya, betul. Allah Ya. Ya, cukup. Barakallahu fiik. Namanya namanya buat siapa? Mbak Dina. Jogi. Izin. Baik. Alhamdulillah bagus ya membacanya. Insyaallah. Tinggal diperbaiki yang perlu diperbaiki. Nanti yang belum lancar ya sambil dilancarkan, yang lancar sambil dipelankan. Ya, karena ternyata membaca Al-Quran nggak cukup dengan lancar, seperti yang kemarin kita sempat singgung ya. Nah, mungkin pertemuan kali ini saya akan coba berikan gambaran simpelnya seperti ini sebenarnya baca Al-Quran tuh. Ya. Yang penting pertama tahu huruf dan tanda bacanya, tapi ternyata nggak cukup dengan ini ya. Mungkin ini poin pertama. Yang kedua, tahu panjang dan pendek. Sebagaimana kemarin kita sudah singgung bahwa kesalahan panjang dan pendek itu sangat prinsip dan akan bisa mengubah makna yang kandung oleh suatu kata. Ya, kemarin sudah kita contohkan kata khotib dan khotib misalnya. Nanti coba akan kita contohkan yang lainnya. Yang ketiga, tahu bagaimana mana huruf yang mana yang harus kita double saat huruf misalnya tasdid ya, misalnya illa dan ila tentu berbeda, illa dan ila tentu berbeda. Illa berarti artinya kecuali, ila berarti kepada kesan tujuan. Mungkin sering dengar orang mengucapkan syahadat misalnya asyhadu alla ilaha illallah, tapi orang baca asyhadu alla ilaha illallah ila, berarti kan berubah tuh, mestinya illallah menjadi ilallah, berarti berubah fatal. Artinya kecuali Allah menjadi kepada Allah atau menuju Allah, ke ya pokoknya gitulah. Nah, ini prinsip seperti ini. Berikutnya, tahu mana yang huruf bersukun mati, huruf mati. Beda antara waja'al dengan waja'al dan waja'al. Kalau waja'al berarti memang dua kata ya, pertama huruf wa ja'ala, ja'ala artinya dia telah menjadikan bentuk lampau. Kalau waja'al berarti jimnya sukun kan, dan ij'al perintah pada satu orang laki-laki, dan maka jadi dan jadikanlah misalnya waja'al. Ini juga prinsip. Kalau kita berdoa misalnya waja'al lana, kita baca waja'alana, kan beda tuh. Atau misalnya doa apa? Doa habis makan tuh. Alhamdulillahilladzi harus makan dulu biar apal. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Itu waja'alana atau waja'alana? Itu waja'alana. Dan dia telah menjadikan kita ya, muslimin, orang-orang yang beragama Islam muslim. Nah, itu dalam bahasa Arab. Sebenarnya cuma empat ini saja. Orang bahasa Quran empat ini saja. Nanti ada hal-hal yang bersifat khusus, bacaan-bacaan yang bersifat khusus mungkin, dan itu enggak banyak juga dalam riwayat yang kita pelajari. Bisa kita hafalkan, bisa kita praktekkan. Baik, mungkin kesempatan kali ini saya akan coba memberikan gambaran secara umum saja. Mungkin materi ini yang akan coba kita sampaikan tentang tempat keluar huruf yang supaya kita bisa membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Sebab kalau kita mungkin adalah di antara kita yang menghafal seperti yang saya ceritakan di sini, bukan ya, seorang yang menghafal Quran. Dia pernah nyetorkan hafalan ke saya dari waktu itu setor dari surah Al-Ahqaf juz 26 sampai juz 29, akhir juz 29 lancar. Hampir setiap kali setor nyaris enggak pernah saya tolak. Pokoknya setor langsung ACC. Oke, gitu. Sampai surah An-Naba, waktu An-Naba masih bagus. Sampai surah An-Nazi'at dia kebentur nih. Pas setor surah An-Nazi'at juz 30, saya baru ketemu kali itu dia waktu setor hafalan enggak bisa membedakan antara ain dan hamzah. Enggak bisa membedakan antara ha dan ha. Enggak bisa membedakan antara sin, shin, sad atau ta. Gitu. Terus saya heran juga tuh kenapa bisa gini. Terus saya tanya, kayaknya kamu belum menghafal deh gitu. Saya bilang, "Kak, belum menghafal. Tapi udah hafal. Belum menghafal tapi sudah hafal." Gitu. Dan ini kebanyakan kita seperti ini. Jadi surat-surat yang pendek-pendek gitu kan kita belum sempat sengaja menghafal tapi udah terhafal karena sering mendengar. Gitu. Terus saya bilang, kamu pernah hafal surat ini? Pernah, saya bilang. Kapan? Saya bilang. Dulu waktu masih kuliah. Awal-awal kuliah. Dia udah selesai kuliah di D3. Gitu. Oh. Tapi kamu belum hafal nih, belum hafal itu. Kamu ulang hafal aja gitu. Gitu. Terus pas pertemuan berikutnya saya terus lagi, terus saya tanya, dia kamu hafal gimana cara kamu menghafal dulu gitu. Katanya ketika itu masih salah-salah lagi, baik lagi kayak gitu lagi, enggak bisa bedakan hamzah dan ha dan seterusnya. Kamu gimana cara menghafalnya? Dengan cara menulis, Ustaz. Saya bilang, "Oh, bagus," saya bilang. Bagus kan berarti kan dia sangat hafal berarti kan gitu. Bagus, saya bilang. Kamu gimana cara menulisnya? Pertanyaan berikutnya, kamu gimana cara menulisnya? Saya tuliskan dengan huruf Latin. Wah, ternyata itu tuh. Itu. Jadi tulis dengan huruf Latin, akhirnya dia enggak bisa membedakan antara ha dan ha. Sama-sama huruf ha kan tulisannya dalam huruf kita. Ain juga sama-sama dengan huruf hamzah. Gitu. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa justru kesalahan sangat fatal jika kita atau mungkin kita jumpai mungkin ada sekarang ada dijual mushaf dengan model transliterasi dengan huruf Latin. Itu sebenarnya bentuk pembodohan. Bentuk pembodohan terhadap umat Islam terhadap Al-Qur'annya gitu. Yang kedua, ya menjauhkan umat Islam dari baca Quran yang benar gitu. Karena jadi kacau balau lah gitu. Itu ada, tentu ada konspirasi juga dari musuh-musuh Islam. Nah, ini kita pikir sangat penting buat kita mempelajari huruf-huruf ini. Sebenarnya kewajiban dan keharusan kita belajar huruf-huruf ini bukan hanya kita saja, tetapi juga kewajiban wajib juga bagi mereka-mereka orang-orang Arab. Gitu. Orang Arab sendiri dalam dialek mereka juga banyak yang mengubah suatu huruf menjadi huruf yang lainnya. Gitu. Namun dalam keseharian mereka udah tahu bahwa ini berarti huruf tertentu yang diucapkan. Contohlah misal orang Mesir dalam keseharian mereka, dialek mereka biasa mengubah huruf qaf menjadi bunyi hamzah. Misalnya mereka mengatakan kata aqulu, qaf aqulu berarti menjadi aulu. Aulu, yaqulu menjadi yaulu, qultu menjadi ultu. Gitu. Dan ini kalau orang enggak paham dengan dialek itu bisa jadi sangat fatal. Misalnya kata suq kok pakai qaf. Kalau dibaca suq, as-suq artinya pasar. As-suq artinya keburukan. Kan fatal nih. Gitu. Suatu ketika ada pernah seorang ustaz, "Ihna bunusalli fi masjid as-suq." Dibilang gitu. Kita mau sholat di masjid as-suq. Masjid pasar kan, masjid pasar. Tapi tersebut as-suq. Orang yang enggak tahu bahasa Mesir mengatakan masjid as-suq. Berarti kenapa kita sholat di masjid apa, keburukan, kejahatan? Ternyata masjid as-suq. Atau orang Mesir juga biasa mengubah huruf jim menjadi huruf g. Maka dalam buku-buku sejarah kita Jamal menjadi Gamal. Gitu. Nah, itu sangat. Orang Yaman Hadramaut biasa mengubah huruf qaf menjadi huruf g. gitu. Qais menjadi gais misalnya, mustaqim menjadi mustaqim misalnya, yaqulu menjadi yaqul gitu. Itu dan seterusnya lah, banyak dialek-dialek seperti ini yang dalam keseharian ya disilahkan, tapi dalam membaca Al-Qur'an enggak diperkenankan. Gitu. Ya amat disayangkan kalau sekiranya ada ustadz atau kiai atau apa yang baca surah Al-Fatihah misalnya, menjadi imam terus baca ihdinas siratal mustaqim pakai G. Ini tidak satu riwayat pun yang membaca dengan huruf qaf menjadi huruf G. Tapi dalam keseharian silahkan, dalam bahasa sehari-hari lah, tapi untuk membaca Quran tidak diperkenankan. Ini cukup penting dalam hal ini. Namun sebelum ini saya berikan mukadimah yang lain sebelum keluar huruf. Sebenarnya kenapa sih kita harus menggunakan baca Al-Quran kita? Karena waktu terbatas kita mungkin nggak ada tesnya. Sebenarnya ini ayat tes saja. Iya. Ternyata sebenarnya masih banyak hal yang kita belum tahu. Kadang kan kita sudah qanaah, merasa puas dengan kondisi bacaan yang kita miliki. Padahal kalau dites nggak tahu gimana cara membacanya, belum tahu juga gitu. Karena saya pernah saya kira-kira adalah saya waktu di provinsi di Sumatera, dalam waktu menjadi ketua ikatan dai di sana, saya coba keliling ke berbagai daerah terus ngecek bacaan orang atau dapat rekomendasi bahwa orang tertentu misalnya bacaannya terpaling baik. Ternyata dari satu provinsi dengan jumlah orang yang saya mungkin pernah ini jumpai, itu hanya sedikit saja yang mungkin hampir tidak ada yang boleh dikatakan memiliki bacaan standar. Bahkan di Lampung ada dua tempat, kota Lampung, Lampungnya mana? Tanjung Karang, iya di Tanjung Karang pokoknya. Di kota Lampung saya pernah mengadakan apa namanya tilawah check up, jadi ngecek kesehatan tilawah bacaan. Dari 107 orang yang hadir untuk mengecekkan bacaan dia, ini yang boleh dibilang dalam kondisi aman tapi belum bagus-bagus amat, itu hanya sekitar 2-3% saja. Dari 107 tadi mungkin 2-3 orang saja yang boleh dibilang lepas dari kesalahan fatal. Di kota bumi Lampung juga gitu. Terakhir saya dua minggu sebelum sini saya sempat kota bumi dulu. Di kota bumi saya ngecek sekitar 160 atau 170 orang. Itu yang boleh dikatakan bacaannya memenuhi kriteria keluar dari kesalahan fatal itu hanya enggak tahu mungkin kalau ada dapat 5, kalau dapat 5 orang itu sudah sangat banyak. Nggak bisa. Air mendidih ya. Nanti aja. Itu realita di bangsa kita yang notabene sebagai warga muslim terbesar, bahkan mungkin belajar Quran banyak lah gitu. Namun amat disayangkan kan kita belajar itu fase belajarnya itu paling SD. Setelah lulus SD udah berhenti gitu. Untung kalau SMP-nya masih sempat nggak baca gitu, kadang udah nggak sempat lagi. SMA mungkin mulailah ada kegiatan rohani Islam, mungkin orang mulai tertarik buat belajar lagi, tapi itu pun juga sekadarnya saja, nggak sampai tuntas, nggak sampai paripurna gitu. Nanti masuk kuliah tuntutannya udah bukan lagi belajar bacaan Quran, tertarik gitu, udah baca lancar gitu. Nah, belum lagi dengan tugas-tugas yang banyak, akhirnya nggak sempat memperbaiki bacaan dengan lebih baik lagi. Nah, saya contohkan di ayat ini hampir kita yakinlah yang pernah khatam baca Al-Quran pernah lewat ayat ini gitu. Surah Al-Ahqaf ayat 4. Yang berwarna merah ini bacanya apa? Kalau saya minta mulai dari ayat ini bacanya apa? Utuni. Mas Yogi harus berpendapat. Atau biasanya baca di sini pas sampai di sini lewat disambung, maksudnya disambung gitu, lewat atau disambung. Fisamawati itu nih disambung. Fisamawati itu nih, kalau saya minta paksa harus mulai dari sini bacanya apa? Tadi pertama udah disebut uktuni. Ada Pak Muhyiddin sama Hadid ada pendapat lain sama juga. Anu udah tadi udah dibuat dua apa sama. Minggu di sini. Asal. Iya. Mbak Dina ini bacanya apa tuh warna merah ini? Lagi makan ya? Ya enggak makan, Mbak. Coba Mbak Nina Nina ya? Mbak Nina udah tadi. Udah. Oh, itu nih ya betul. Satu lagi Mbak. Mbak Manda. Mbak Manda kira-kira yang berwarna merah bacanya apa nih? Oh. Oh itu nih, oh sepakat sih sama, ini sama nggak? Mbak Dina apa gitu? Sepakat juga. Oh, so, itu nih, utunya panjang. Ya, mungkin secara kalau saya juga pernah ini sih, pernah mengalami kesalahan juga gitu. Pada zaman dahulu, ketika menyimpulkan sebuah teori, ini biasanya teorinya nggak tuntas. Ini. Guru-guru kita ngajarin bahwa kalau ada hamzah wasal, ini hamzah yang seperti ini yang di ini sebenarnya kepala shad, bukan dhamma. Ini kepala shad. Iya, kepala huruf shad diambil kepalanya saja. Nah, yang kadang kalau yang belajar metode apa Indonesia bacanya akan dibilang ya, mereka kira ini dhamma. Mereka kira dhamma. Ini bukan dhamma, beda kan? Dhamma itu huruf waw. Kalau dhamma huruf waw. Kalau ini suara kepala suara. Ya, maksudnya apa? Ini sekarang mungkin saya singgung tentang bahasa Arab lah gitu. Antum nggak perlu bahasa Arab, tapi dengan otomatis bagi yang pakai Quran Timur Tengah atau Madinah dengan materi singkat ini bisa tahu. Oh ini namanya hamzatul wasl, hamzah wasl, hamzah wasl. Nah hamzah wasl atau hamzah silah, hamzah wasl itu apa? Hamzah yang hanya dibaca ketika kita mulai dari hamzah ini sendiri. Tapi kalau kita baca sambung kan enggak dibaca. Enggak dibaca gitu. Dan sebenarnya bagi kita kaum muda seperti ini akan lebih ilmiah dan lebih mudah dengan mushaf yang ini dibandingkan dengan yang mushaf Indonesia. Gitu. Karena boleh dibilang yang Indonesia itu instan. Yang Indonesia itu enggak ada. Bahkan hamzah wasl itu kalau saya boleh jujur, hamzatul wasl itu kaidah bakunya dalam bahasa Arab tidak boleh diberi tanda baca. Sementara di Indonesia dikasih tanda kasro atau fathah atau sebenarnya nggak boleh, karena dia tuh kalau pas di tengah-tengah nggak dibaca. Gitu. Coba deh kalau kita membuktikan di situ di dalam mushaf masing-masing Indonesia. Dari Al-Fatihah aja deh, dari Al-Fatihah. Nah tuh coba mushaf. Duh sayang sekali kita cuma sebentar ya pertemuannya ya. Iya. Kemarin. Materi ini sudah disampaikan di Hamburg. Oh, iya. Di Hamburg. Nanti ya, mungkin bisa share. Hamburg ibu-ibu. Iya, di kalangan ibu-ibu. Ada. Sebagian ada rekamannya. Sebenarnya kalau mau di depan masih bisa transfer satu. Iya. Masuk. Kayaknya berubah jadwalnya, enggak ada Sabtu Hannover, enggak ada. Masa saya lihat tadi bukan Hannover, bukan. Hannover itu 2, 3, 4 enggak salah. Iya. Silakan pusat sekarang ke Tasrua. Ha, Tasrua. Oh gitu. Hannover. Hari Jumat kok enggak salah. Jumat ya? Iya. Hari Jumat itu kan pusat sama hari di Oh iya, karena sekarang Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sampai Jumat. Sampai Jumat ya? Iya, sampai Jumat, Bang. Ada 2 3 4. Sampai Jumat itu. Iya. Baik, nih yuk kita bahas yuk nih. Sekarang. Nih. Coba perhatikan ini. Di Bismillahirrahmanirrahim saja deh, gitu. Coba kalau kita mulai dari setelah kata bismi apa baca ini? Bismillah. Ini. Yang ini Allahi ini Ar-Rahmani ini Ar-Rahimi. Baik. Coba kalau disambung sampai ke sini, sampai terusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba sekarang yang di situ, yang Indonesia. Enggak disambung, disambung. Mhm. Iya kan? Enggak ada itu ya. Udah dikasih bar. Iya. Tapi enggak konsis. Al-Qur'an Syamil itu sama Indonesia. Indonesia. Iya. Cuman penulisan bentuknya, penulisannya kayak agak yang musaf Arab ya, cuman dia iya, fontnya iya. Fontnya tapi perangkat ininya diganti. Indonesia, Pak, iya. Dan ini yang kalau antum pakai ini, antum enggak pernah bisa tahu tentang hamzah wasal kecuali belajar bahasa Arab. Dan antum ketika antum belajar bahasa Arab, mumpuni akan antum akan bisa menilai, oh ini sebenarnya enggak boleh. Gitu. Sejarahnya gimana? Kenapa? Sejarahnya gimana? Oh, mungkin para ulama zaman itu ingin memudahkan masyarakat awam sehingga pakai ini. Makanya yang pakai mushaf Indonesia, kalau ada tanda berhenti, berhentilah. Jika tidak ada, ya jangan berhenti. Karena nanti enggak bisa. Nanti akan berubah. Coba nih, kita perhatikan coba. Sekarang ayat ke ini. Ayat kedua ke ayat ketiga. Sekarang coba. Dan sambungan coba, kedua ke ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin sambung dengan Ar-Rahmanur Rahim. Alhamdulillahirabbil sambung. Nah pas yang ini benar, pas yang ini bu benar. Ya pas di sini nggak dikasih nih, ini nggak dikasih. Nih ini yang saya bilang inkonsistensi. So, ah ini bukan Syamil ini. Rusdi. Jadi memang beda-beda. Yang ini dikasih, masya Allah, dikasih semuanya. Syamil nggak ada. Nah sekarang coba sekarang sambungkan iya kan Abu Dua, iya kan Nasta'in dengan ihdinas siratal mustaqim. Coba sambungin iya kan Abu Dua, iya kan Nasta'in dengan ihdinas siratal mustaqim. No? Nah, gitu kan? Yang ini kalau disambung? Nah, yang di sini mestinya di sini. Kalau yang pakai itu. Iya. Iya, saya bilang sebenarnya kita yang usia-usia muda mahasiswa gini sayang sekali kalau hanya pakai yang instan. Gitu. Kita kan bisa mengira sendiri bacanya. Gitu. Iya. Jadi. Tapi kalau misalnya pun disambung kan nggak kebanyakan Ada ihdinas. Iya. Tapi yang pas Ar-Rahmanur Rahim yang Syamil tadi nggak dikasih tanda kan? Enggak. Yang di sana tetap dikasih. Jadi konsistensi kurang. Ya. Gitu. Yang Madinah sebenarnya lebih mudah sebenarnya. Kita sih simple kok, ya. Tanda-tanda lain ya kita bahas di sini kalau gitu. Sebenarnya simple sekali. Kaidahnya jadi simple. Ya udah teruskan ya. Setidaknya itu. Insya Allah bisa keserenak insya Allah ya. Ini coba sekarang kita lihat ayat ini. Halaman 581. Gak apa ya, ntar kita ini aja kita follow up di online aja ya. Dikit aja gak apa, materinya dikit gak apa. Materinya dikit gak apa-apa, tapi yang penting ini mungkin sekedar ini mungkin mukadimah saja. Nanti mungkin materi lanjutannya kita bisa aja online. Coba di ayat ini, ayat ke-20 surah Al-Mursalat. Yang ini, yang ini dulu, yang bawah dulu. Yang bawah dulu, yang nakhluk, yang ayat ini. Coba anda buka aja dibuka di mushaf. 581. Halaman 581. Iya. Coba 581. 581. Ayat 20 surah Al-Mursalat ayat 20. Paling atas. Anda samakan ini? Sama itu. Ya, yang ini aplikasi yang itu sama. Coba. Nah, coba kita perhatikan coba ini. Di huruf qaf. Huruf qaf ada tanda apa di situ? Tanda sukun. Di sini tidak ada tanda sukun. Baik. Ini bukan tanpa. Pokoknya kalau antum ketemu ini kaidah bakunya kalau ketemu apa namanya huruf tanpa tanda apa-apa, berarti dia mati. Sukun. Hurufnya apapun. Nah, gitu. Baik, sekarang kita lihat huruf qafnya. Bertasdid enggak di situ? Tasdid. Ya, maknanya kalau standar Madinah ini, maknanya berarti huruf qaf yang tidak ada tanda apa-apa ini karena huruf berikutnya bertasdid, berarti qafnya enggak dibaca. Ya, nakhlukkum, nakhlukkum. Baik. Sekarang bandingkan dengan ayat 28 surah Al-Maidah. Tadi gini kan, yang pertama bersukun, yang ini bertasdid kan, yang tadi Indonesia. Ini jangan-jangan hilang dulu yang tadi. Coba cari. Halaman berapa tuh? Al-Maidah ayat 28, sebelah kiri. Surah kelima. 528. Iya. Nah, coba tandanya apa tandanya? Di tok tandanya apa? Sukun. Taknya? Berarti sama dengan tadi ya? Bacanya gimana tuh? Sama. Basa ta masuk ke tak langsung. Di sini tandanya apa? Sukun. Sukun taknya tasdid enggak? Taknya enggak. Beda lah. Iya. Ini maksudnya apa? Ini ada maksudnya tadi katakan yang timur tengah itu memudahkan tanpa pakai warna-warni pun kita akan dikasih kriteria simpel bisa gitu. Iya. Ini bacanya kalau yang ya, ini berlaku untuk semua huruf ya. Kalau huruf pertamanya enggak bertasdid enggak sukun maksud. Enggak sukun terus berikutnya enggak tasdid berarti ini ada sisa dari huruf ini. Karena enggak sempurna ke sini. Iya, maka dibaca basauda. Asalnya kan basaupoja, tapi kalau pantulannya dihilangkan, jadi basaupja. Sementara yang ini, yang asalnya nakhlukukum, karena udah bertas di sini, maka hilang, menjadi nakhlukum. Berlaku untuk semua huruf. Gitu. Mudah kan? Ya, kalau ya demikianlah dari zaman apa para ulama terdahulu. Ini kan prakteknya demikian, makanya ditandai seperti ini. Terus perbedaan ini nggak ini apa ya? Apa yang kredit disambil sampai di sini beda? Secara praktek sebenarnya kalau sama-sama belajar ilmunya hasilnya sama, gitu. Cuma tadi kan yang timur tengah ini lebih simpel tanpa harus tahu hukumnya apa, tanpa harus ngapalin di mana, kasih teori simpel gitu tadi. Orang awam, maksudnya orang yang orang pendidikannya yang usianya mungkin udah usia susah di-upgrade lah gitu. Lebih mudah pakai yang ini. Yang Indonesia. Oh, Indonesia. Ya. Yeah. Tapi kalau usia kita insyaallah masih nyambung kan gini langsung tek-tek nyambung. Gitu. Langsung nyambung gitu. Tapi kalau yang usia yang tapi itu termasuk perbedaan. Iya. Iya. Tata itunya bacanya yang beda itu kan juga nggak sembarangan gitu kan juga ada para ulamanya yang ya, berbeda juga itu perbedaan fisik ya. Bukan nggak pada dasarnya hasilnya sama cuma yang saya bilang antara mudah dan lebih mudah gitu sebenarnya kalau tahu teori-teorinya lebih mudah ya, sebenarnya kalau memang seperti ini artinya kalau memang seperti ini yang lebih mudah kan ya. Tidak ada salahnya gitu. Dari sisi yang lainnya, kemungkinan antum akan bisa di-upgrade ke masalah bahasa Arab ke depannya. Gitu. Karena kan akan ada nyampe dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Gitu. Jadi ini coba contoh aja. Tentang harakat kan mudah gini. Nah, tanda panjang itu sebenarnya cuma 3 saja. Kita kalau belajar bahasa Arab itu simple, kaidahnya pokoknya kalau fathah panjang kalau ketemu alif. Fathah panjang itu berarti ketemu alif. Kalau saya baca ba biasa kan? Kalau saya baca ba berarti tulisannya gimana? Ba sama alif. Ba sama alif. Ba fathah terus tambah alif. Kalau saya baca ta berarti ta fathah tambah udah bisa dikti tuan tuh. Udah bisa kan? Gitu. Ini pertama. Yang kedua, yang namanya kasroh itu akan panjang kalau ketemu ya mati. Jadi kalau saya baca bi berarti tulisannya ba dan ya mati. Kalau ti berarti tak dan ya mati. Maka saya bilang orang baca misalnya kila tulisannya gimana tuh? Kof ya alam tuh bisa kan tuh. Kalau kila tuh kof ya alam alif tuh udah bisa bahasa Arab tuh. Udah bisa dikti sekarang. Hah? Lam alif. Yang seperti ya di akhir itu alif bengkok. Nah, enggak bisa disebut. Ah enggak, dia tetap alif. Alif namanya alif alif maksura. Dalam bahasa Arab alif maksura. Iya, alif maksura. Iya. Iya. Ya, salla misalnya salla, ini bukan ya lagi statusnya. Namanya alif maqsurah dalam bahasa Arab, alif maqsurah. Kerangkanya kerangka ya. Kenapa kok kerangka ya? Karena kalau belajar bahasa Arab namanya ada masdar, maka masdarnya kemungkinan berasal dari huruf ya. Tadinya memang berasal dari huruf ya. Iya, qala ya misalnya. Tapi enggak mungkin itu. Ya. Enggak mungkin kalau qila enggak mungkin pakai ya akhirnya. Dia bahasa Arab itu udah baku, enggak mungkin, udah ketahuan enggak mungkin pakai ya. Baik, itu ya. Sekarang yang dhammah kalau ketemu apa? Kira-kira waw mati. Dan dalam mushaf Timur Tengah ya dan waw ini enggak dikasih tanda apa-apa. Enggak dimat, enggak disukun. Berarti udah pasti itu gitu. Jadi kalau saya terus suruh nulis misalnya yaqulu. Lu-nya pendek. Berarti gimana tulisannya? Ya, terus qaf, waw, lam. Udah bisa tuh. Bisa Arab. Itu panjangnya satu. Ya, bisa berarti biasa. Panjang biasa dua harakat. Dua harokat berarti sebanding dengan dua huruf berharokat. Ma sebanding dengan dua huruf berharokat. Yang baku, yang relevan dan akurat, dua harokat itu sebanding dengan dua huruf berharokat. Ba, dua harokat berarti sebanding dengan ba. Itu yang akurat. Gitu. Namun, di sekarang-sekarang ini banyak orang-orang atau ustadz atau ustadzah atau apa, atau kiai yang menghitung dengan hitungan jari, menghitung dengan hitungan ketukan, ada dengan buka tutup telapak tangan, ada dengan ayunan misalnya, yang semuanya ternyata tidak akurat, tidak relevan dan tidak akurat. Kata orang Arab, kata ulama-ulama Arab mengatakan ghairu marin, karena boleh jadi antum bacanya lambat, saya hitungin dengan cepat misalnya, gitu kan nggak relevan kan? Ya, dan yang sangat relevan dari zaman dahulu ini baru ada belum lama di akhir-akhir abad ke-20 baru ada orang menghitung pakai ini segala macamnya. Wallahu alam, tadi maksudnya ingin memudahkan, tapi justru kemudian melupakan bahwa ada kaidah baku yang udah dari zaman dahulu ulama bisa mengucapkan dengan baku gitu. Yang ya tadi dua panjang berarti dan dua harokat sebanding dengan dua huruf per harokat. Ba sebanding dengan ba. Ya, bi sebanding dengan bi. Nanti kalau kita bacanya lambat berarti waktu yang dibutuhkan buat mengucapkan lebih lama dibandingkan dengan waktu baca dengan cepat. Tetapi bukan berarti ukurannya berubah. Tetap dua. Cuma kan karena kecepatannya berbeda maka waktunya berbeda pula. Tapi kalau antum baca lambat misalnya hitungin dengan hitungan cepat gini misalnya kan enggak relevan. Ujung-ujungnya bagi yang menghitung dengan hitungan ini bisa lebih kepanjangan bacaannya atau kurang. Karena enggak relevan. Untuk nyocok ini juga susah, lama juga. Bahkan suatu ketika ada seorang calon staff di tempat saya, waktu ada selesai interview kita minta suruh baca. Tesnya surah Maryam dari pertama. Waktu baca dari pertama a'udzubillahi minasyaitonir rajim udah gini dia. Gini aja. Apalagi pas kaf haya gini. Kaf haya ain. Sampai terakhir dia baca. Saya bilang, kamu ngapain? Saya bilang. Jadi udah sangat ketergantungan dengan ini. Akhirnya dia enggak bisa. Ketika harus ngecek murid, dia enggak sensitif. Harus pakai hitung-hitungan ini. Sementara hitung-hitungan ini kan tergantung dengan kesehatan kita, tergantung dengan semangat kita, tergantung dengan ini. Dan yang tidak mungkin sama dengan orang lain yang sedang baca. Maka dari zaman dulu ya mudah. Pokoknya panjang dua harokat gini aja. Ma, ma, maliki yaumiddin. Ma, segitu. Iyaka, segitu. A'udhu billahi, segitu. Minasyaitani, segitu juga. Kan sering kita ucapkan a'udhu billahi minasyaitanir rajibah. Antum udah bisa ngira-ngira. Kalau saya baca misalnya a'udzu billahi, gimana iramanya tuh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kan udah jelas kepanjangan tuh. Udah bisa ngira. Ya, tadi enggak akurat juga. Maksudnya malik jangan ditahan di ma-nya itu, bacanya tuh depannya tapi cuma diawin air. Iya. Dan itu enggak ada juga. Apalagi yang itu. Abang itu, enggak dijumpai di kalangan para ulama. Iya. Iya. Dan itu hanya wallah alam apakah saya selama ini belum pernah ketemu kecuali di Indonesia. Yang ayun-ayunan itu. dan itu menyebar. Dan itu menyebar, menyebar di mana, di banyak tempat karena media yang menyampaikan banyak gitu, menyebar gitu. Tapi para ulama kemudian mengatakan tidak relevan. Nanti saya boleh tampilkan Dr. Aiman Rushdie Suwaid. Dr. Aiman Rushdie Suwaid itu boleh dibilang salah seorang yang paling fasih baca Al-Qur'an di muka bumi saat ini. Beliau sangat strength banget dalam masalah ini. Bahkan beliau sering kali menegaskan. Ini hitungan-hitungan kadar seperti ini ghairu marin. Ghair berarti tidak, marin relevan dan akurat. Tidak relevan dan tidak akurat. Gitu. Karena ujung-ujungnya susah dijumpai orang yang kemudian belajar ini, kemudian dia pasti hitung plek sama persis ukuran panjang pendeknya. Antara kepanjangan atau kurang panjang. Gitu. Itu ya, jadi hitungan panjang pendek seperti itu. Nah, nanti simpelnya ngeliatnya gini aja. Tadi kan kaidahnya gitu. Fathah ketemu alif baru dibaca panjang. Nanti kalau ada tanda ini berarti lebih panjang. Ini sebenarnya ada maksudnya nih. Ini berasal dari huruf juga, huruf mim dan dal. Gimana contohnya? Ya nanti dah, kesempatan yang lain lah. Di insya Allah rekaman di handbook ada. Nih seperti ini. Nanti, nah alif yang besar ini bisa dalam bentuk kecil. Tapi kaidahnya tetap kan? Tadi kaidahnya apa? Fathah ketemu alif. Jadi yang kecil ini, yang berdiri ini bukan fathah berdiri, tetapi ini alif. Tetap aja alif. Cuma dibentuk kecil. Yang itu, yang di situ bukan di situ, jadi enggak ada harokatnya. Dan selama ini namanya orang Arab itu tidak kenal harokat kecuali tiga. Fathah, kasrah, dhammah. Enggak ada yang berdiri-berdirian. Enggak ada yang kebolak-balik. Belajar bahasa Arab cuma itu aja. Iya. Itu sebenarnya alif. Gitu. Nah, ini formatnya udah langsung belajar bahasa Arab tuh jadinya gitu. Nah, nanti kalau berhenti di tanda ini, antum kembali ke asal. Kalau berhenti di tanda ini, tanda panjang ini, berarti kembali ke asal seperti ini. Kan mesti ini panjangnya bisa dua kali atau tiga kali lipat dari ini kan panjangnya. Gitu. Ini juga demikian yang ini. Saya contohkan deh, contohnya. Nih. Inna. Panjang kan, lebih panjang kan? Coba inna anzalnahu. Nah, ini kalau kita diminta berhenti di kata inna, jangan dibaca inna. Enggak. Harus kembali ke asalnya karena sebabnya ya jadi dua. Maksudnya dua. Nah, sebagaimana aslinya tanpa ada ini. Inna. Gitu. Kalau terusnya jadi panjang. Nah. Dua itu kan simpelnya dua kali lipat dari aslinya lah, empat harokat kurang lebih. Dan empat harokat berarti sebanding dengan Musa. Mu kan dua harokat, Sa dua harokat, enam harokat berarti sebanding dengan ya Musa. Selesai. Kadang kita tuh nafas kita habis untuk itu, untuk sesuatu yang nggak perlu. Bacakan misalnya apa kul atuhaju kepanjangan, mestinya cukup kul atuhajuni. Jadi nafas kita udah habis duluan karena emang nggak banyak, nggak perlu, udah kelebihan kan. Kadang orang bacanya tiba sampai tiga kali lipat dari kadar yang dibutuhkan loh, berarti kan habis sendiri pak. Mestinya kita udah sampai ini baru sepertiga bacaan udah habis nafas kita gitu. Nah, anzalnahu juga kita lihat. Nah, kenapa ini panjang tapi reknanya kenapa panjang? Enggak cukup. Kaidah bagusnya apa? Fathah ketemu alif. Kan? Jadi alasannya kalau enggak ada itu, terus kita baca panjang. Kalau enggak ada itu kita baca panjang, maka kita jawabannya kedua, jawabannya salah. Kita aja. Coba kita baca misalnya. Ini la ini panjang atau pendek? Kalau saya baca panjang la misalnya. Ya salah berarti kan? Karena kenapa kesalah? Karena enggak ada fathah ketemu alifnya. Begitu. Dan seterusnya. Ada roka, ropanya itu pendek nih. Panjang kenapa? Fathah ketemu alif dan seterusnya. Gitu. Salamun lah panjang atau pendek? Panjang kenapa? Fathah ketemu alif. Kan kaidah bakunya gitu. Ya, hatta tak kenapa panjang atau pendek? Panjang kenapa? Fathah ketemu alif dan seterusnya. Yang kasrah, ini kasrah ketemu ya. Dia ya ini yang ini ya iya nih. Ya besarnya ini dikecilkan seperti ini. Kepalanya tuh. Ambil kepalanya bisa jadi kecil seperti ini. Yang orang mengira dikira ini tanda koma. Sering kali orang berhenti. Contohlah, nih misalnya. Nih. Misalnya dikata ini yudillu bih, ini bukan tanda berhenti, tapi ini huruf ya, huruf ya, yang kayak dia mati, kasroh ketemu ya berarti panjang dong bihi. Nah, bihi itu bukan tanda berhenti. Bukan salah kita kan? Kenapa nggak belajar? Kenapa nggak belajar kan gitu? Nah, antum saya kasih inilah apa teori simpelnya gini, kaidah simpelnya lampu merah, lampu berhenti berhenti itu ada nggak di bawah? Lampu merah, naruhnya di mana? Di atas kan? Orang ngasih tanda baca dan tanda berhenti juga di atas semuanya. Tanda berhenti di atas semua ini, di atas kan? Di atas kan? Di atas kan? Tanda yang di bawah ini tanda baca semua. Gitu. Orang kadang yudil lubih kasih rong wayah dibih. Berhenti tiba-tiba kasih ro. Kok berhenti-berhenti mulu nih? Ini ya. Namanya udah habis. Bu. Kalau saya tanya, kamu napasnya udah habis nih. Masih terus berhenti. Kalau bedain apa yang tanwin dengan kan innallaha itu dua berapa panjang? Kalau lafzul dalalah Allah itu tanpa ada tanda itu pun dibaca panjang. Untuk lafzul dalalah dan ini enggak ada. Kalau di sini yang timur tengah enggak ada. Tapi tetap dibaca panjang ya. Termasuk juga Allahumma. Enggak ada tanda ininya tapi enggak ada tanda alifnya tapi dibaca panjang. Baku. Ya ini? Ini berarti lebih panjang kan ada tanda ini. Nih, yang ini juga nih. Iya, dua kali aja timbalnya. Dua kali itu 2,5. Yang panjang yang tadi yang bihi illa itu terus illanya itu berapa? Illa kan udah ketemu alif di lam di sini. Jadi il. Bukan lainnya tapi nahandil. Oh, lam tasydidnya. Ah, nanti sebentar. Ada kaidah baku yang sangat baku. Tadi malam sudah saya singgung sama Mas ini. Ya, udah di sini. Insyaallah mudah-mudahan kelar nih. Baik, sekarang yang dhammah. Yang dhammah ada waw kan? Waw mati. Kalau waw mati yang dari standar panjang seperti ini berarti lebih panjang kecuali kalau berhenti ya. Nah, nanti ada waw kecilnya. Waw kecilnya mirip banget dengan koma. Lebih mirip daripada yang tadi ya. Contoh, nih. Ini dikirain tanda berhenti. Bah, kebetulan di sini tanda berhentinya sih. Yang ini tanda berhenti yang ini. Yang ini kalau disambung berarti nafsahu gitu. Itu ya, insyaallah di sini juga lebih panjang berarti. Jadi ini bukan koma tapi huruf waw gitu. Oh iya, yang berhenti itu tandanya ke samping, kakinya miring, kakinya nyamping. Kalau kakinya ke, yang ke bawah ikhlam. Raufum. Karena di sini domahnya dari single. Raufum bil ibad. Ya, begitu. Sampai di sini masih nangkap ya. Double tanwin, tetap tanwin, terus dikasih mim kecil. Kecuali Al-Huda, penerbit yang ada yang mungkin ada yang pegang Mushaf Al-Huda terbitan Kemah Insani Press, dia tidak ada sama sekali tanda-tanda membedakan antara hukum satu dengan hukum yang lainnya. Dia ngikutin bacaan sehari-hari, tulisan sehari-hari. Kayaknya udah zuhur ya. Zuhur dulu. Di mana? Di sini. Belum makan terus lagi. Sabar. Iya. Ustaz tanya sebentar. Yeah. Kalau yang apa kayak musabaqah gitu, itu menilai satu qori lebih bagus bacaan yang lain itu apakah dari panjang pendeknya atau dari apanya sih? Wallahu a'lam. Sebenarnya semasa harusnya dinilai ada masalah tajwidnya. Tetapi sering kali dominasi yang itu yang lagu-lagu dominasi suara. Gitu. Tapi juga bukan mutlak itu sih, tetap diperhatikan hukum-hukum bacaannya. Tapi sering kali suara dikedepankan daripada. Ya kalau saya bilang mungkin kasarnya kayak kontes Miss Universe aja. Karena kan namanya suara itu kan dari sononya. Cantiknya orang dari sononya kan. Tapi kalau ilmu cari kan, gitu. Ilmu cari. Iya. Jadi. Tapi tetap aja, tetap ada nilai ilmunya tuh ada sih. Ya waktu itu memang banyak dari apa, malah bukan yang orang Arab yang juara. Iya, iya. Ya. Dan enggak. Dan memang para ulama mengatakan itu yang lagu-lagu itu bukan kebiasaan orang Arab. Bukan kebiasaan orang Arab, tapi kebiasaan orang-orang Persia. Kebiasaan orang Persia yang setelah dirunut ternyata itu diambil dari not-not lagu. Gitu. Makanya banyak juga para ulama-ulama Timur Tengah Saudi yang streng-streng mengatakan langsung ditolak sama sekali. Kalau kita sebenarnya gini aja, simpelnya mau pakai lagu seperti apapun terserah, silakan. Yang penting hukum-hukumnya tetap ditaati juga. Itu aja. Itu pertengahannya kita. Kelihatan nggak tuh? Di sana kan di sana jamaah sedikit, banyak kan situ. Ingatin saya. Di sini bisa ngeliat saya, kayak. Kelihatan tuh? Kelihatan. Tapi lebih. Oh iya gitu. Kelihatan di sini dia. Monitor atas ini. Lama aja, tapi nggak apa-apa. Tarang belakangnya, betul? Nggak apa-apa. Gitu aja. Ini udah, sudah. Sudah, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang tadi tentang, ya sebenarnya ini cuma pengenalan ya, karena sering saya jumpai orang yang kemudian ketemu mushaf yang seperti ini, bacanya, iya, yang tadi. Hamzah wasal dibaca u gitu. Yang tanda panjang seperti ini waw kini dikirim tanda berhenti. Ini mungkin mengurangi tingkat kesalahan itu. Dan kalau mau lebih detail pemberian tanda ini tanwin, ini enggak sembarang pemberian tanda tanwin ya. Antum bandingkan tanwin ini dengan tanwin ini. Sama enggak? Beda. Yang sejajar seperti ini untuk izhar. Yang ini untuk ikhfa atau idgham. Ini bandingkan yang domah pasti jelas tahu sekali. Ini dengan ini. Beda kan? Yang ini untuk izhar, yang ini yang bolak-balik buat izhar. Jelas. Tun. Iya, yang ini yang sejajar yang ini kayak gini, ini pastikan huruf berikutnya antara idgham atau ikhfa. Bacanya lebih mudah berarti. Iya, makanya saya bilang nggak perlu pakai belajar tajwid, udah nggak ngapalin warna, nggak ngapalin apa-apa. Nah, dan ini udah bisa, gitu. Ini coba kan, idgham atau ikhfa, kemungkinan dua. Nah, coba antum tebak nih, kira-kira huruf berikutnya izhar bukan? Bukan, karena tanwinnya kayak gini kan, nggak sejajar kan? Nggak sejajar itu. Tidak sejajar, miring agar kan nggak sejajar. Iya. Iya, dan terbukti kan berikutnya ini ayat kata-kata berikutnya wah dan wah kan itu kan berarti kan gitu dan seterusnya. Jadi nggak bukan sembarang kasih tanda itu, dia udah diteliti ulama kan, para ulama, dan ini baru ada ya belum lama juga di detail seperti ini belum lama. Sebagaimana kita kemarin bahas sampai siapa Ali bin Abi Thalib ya, zaman Ali bin Abi Thalib baru sampai tanda huruf akhir-akhir kata apa huruf terakhir dari suatu kata kan gitu. Itu enggak semuanya. Baik, sekarang tanda tasdid atau syaddah. Tasdid atau syaddah yang tanda ini sebenarnya ini bukan sekedar tanda gini angka 3 kebalik, tapi ini berasal dari kata syaddah. Sini diambil hilangin titiknya. Jadi syaddah. Artinya ya tasdid. Kaidah yang timur tengah itu baku. Semua huruf bertasdid tidak ada yang ditahan. Tidak ada ditahan kecuali pada nun dan mim tasdid. Sudah selesai. Simple. Gitu aja pokoknya aman dah gitu. Yang kedua ada tekanan khusus dan kenaikan intonasi dalam kondisi tertentu ya pada sebagian besar huruf ya dan waw tasdid. Gitu. Kalau yang Indonesia nggak bisa, nggak baku, karena idgham bigunnah, misalnya miwaraihim, Indonesia dikasih tasdid. Yang Timur Tengah nggak dikasih. Contoh ini, misalnya. Ini, misalnya ini. I am. Iya, khotaan mungkin ya. Nih khotaan, ini kan khotaan. Atau yang idgham deh. Idgham misalnya. Iya. Sebelah kanan. So ini ya betul. Khotoa. Wawnya kan enggak ada tanda. Tapi kalau tasdid. Di Indonesia di tasdid. Nah, makanya kaidahnya enggak berlaku untuk Indonesia. Gitu. Kenapa enggak dikasih tasdid aja? Kenapa enggak ada tasdid? Karena ini idgham masuk tapi enggak sempurna. Maksudnya masih ada sisa tanwin. Tanwin kan bunyi nun. Nah, yang masuk ke hidung khotoa gundahnya itu punya tanwin, punya nun kan. Nah, makanya enggak dikasih tanda tasdid. Nanti yang Timur Tengah seperti itu. Kalau yang masuk dengan sempurna, misalnya ini bertasdid karena tummu ini tanwinnya udah hilang sama sekali. Kena tasdidnya. Udah tasdid ini. Gitu. Nih, maka yang ini bacanya gimana? Aduwillakum. Ada penekanan khusus. Aduwillakum. Aduwillakum. Aduwi. Aduwi. Ya. Kalau yang lain yang tasdid biasa enggak, jangan sampai ditahan gitu. Misalnya aduwillakum illa. Ini menjawab pertanyaan anu tadi ya, gitu. Contoh waladdallin. Sekedar double aja, jangan sampai tertahan. Dol. Ya. Gitu. Yang ditahan pokoknya cuma mim saja. Misalnya ini, contoh ini. Wadiyatum musallamatun. Wadiyatum musallamatun. Yang ditahan mim tasdid. Atau nun tasdid. Gitu. Gitu. Itu, dan itu baku, udah sangat simpel. Dan ya, tadi contoh bahasanya gimana? Oh, yang iya. Misalnya gini. Khotoa, mengutikan gini. Yang namanya gunah itu berarti ke suara ini, suara ke hidung. Kalau suara kita masuk ke hidung, berarti ada unsur gunah. Gitu. Maka cara baca khotoa itu yang masuk itu bukan khotoa yang tidak ada suara ke hidung, bukan gini, bukan khotoa. Itu kan sama-sama ditahan. Tapi enggak cukup dengan nahan, ada yang masuk ke hidung. Khotoa. Itu ketahuan dari situ. Iya, makanya nggak sembarangan itu. Maka nggak sembarangan orang memasukkan suara ke hidung, itu nggak sembarangan. Kan sering orang baca gini, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Gak ada semua kan? Kadang yang terakhirnya aja al muflihun. Ini enggak boleh, ini bukan tempatnya. Mestinya hu murni. Nah, itu bagus tuh, Pak. Gitu. Gitu ya. Baik. Nah, ini udah kayak gini pokoknya. Baku gini pokoknya. Gitu. Tuh langsung tuh praktek. Itu kalau yang ya itu gimana? Kalau ya misalkan gini, di sini ada katoyi. Kayak yang surah Al-Fatihah ada ngomongnya. Iyyaka, iyyaka. Kalau kita enggak ada penekanan itu, maka akan berbunyi iyyaka seolah panjang. Iya, iyyaka. Gitu. Enggak mesti. Ada ketentuan-ketentuan itu, tapi sebagian besar dibaca ada penekanan itu. Misalnya tawaba, tawaba, sehingga bunyinya bukan tawaba, tawaba. Kalau nggak ada penekanan akan berbunyi tau, tawaba, seolah tau aja, tawaba, seolah bukan waw tasdid, begitu. Ini yang hampir tidak pernah terbahas dalam kajian tajwid kita zaman dulu, gitu. Baik. Nah, yang Timur Tengah, pokoknya semua huruf yang ada tanda sukun itu berasal dari kata dari huruf kho, khafifah, kho, diambil kho-nya, titiknya dihilangin. Makanya dia bukan bulat, tapi dia terbuka gitu. Karena dari huruf kho berarti dibaca jelas. Pokoknya huruf apapun dibaca jelas. Gampang gini coba, perhatikan nih. Sawa'un 'alaihim, mimnya mati kan? Berarti jelas. Anzartahum rahmati, mimnya mati. Pokoknya mati-mati jelas. Tapi perhatikan yang nun ini nun mati yang enggak dikasih tanda. Kan enggak jelas kan jadinya. Tapi kalau disukunin berarti jelas. Aan kan gitu. Itu yang Timur Tengah. Yang Timur Tengah gitu. Kalau yang Indonesia enggak ada ketentuan ini. Gitu. Iya kan? Gitu. Lam am lam tunzirhum. Nun mati. Kan tadi udah di awal kan udah dijelaskan. Pokoknya itu nun mati, gitu. Cuma nggak dikasih tanda sukunnya aja. Untuk membedakan antara yang izhar dengan yang nggak izhar, itu aja. Pokoknya setiap huruf yang nggak tanpa tanda apa-apa berarti mati. Kalau setiap huruf yang ditanda sukun berarti huruf jelas, berarti jelas gitu. Gitu. Jelas ya, insyaallah. Simpel ini. Contoh ini misalnya contoh sana, contoh lain. Ini min anfusikum min kan jelas kan? Ya. Halakum mimma malakat aimanukum. Ini mimnya enggak dikasih tanda apa-apa kan? Karena masuk ke sini. Iya. Dan seterusnya. Fi panjang enggak fi? Panjang. Panjang kenapa? Ya-nya kayak mati kan ya? Iya. Itu. Pokoknya semua tanda panjang gini-gini enggak dikasih tanda apa-apa. Yang sawaun ya, sawaun. Sawaun. Enggak dong. Sawaun dong, sawaun. Iya. Karena tandanya gini. Iya. Begitu. Kalau masuk hidung tuh ikhfa idgham bigunnah. Ikhfa idgham bigunnah. Idgham apa namanya? Idgham mislain misalnya dari lahum maghfirah dan seterusnya. Sebenarnya tingkatan guna ada lagi ya, tapi sementara kita abaikan dulu lah. Ada tingkatan yang sangat sempurna, ada yang kurang, ada yang sangat kurang. Empat tingkatan, tapi karena waktu kita terbatas, maka simpel dulu lah gitu. Ini tinggalkan tentang berhenti. Namanya berhenti itu harus berhenti itu pada dasarnya mematikan huruf terakhir. Kalau berhenti, karena orang Arab itu punya kaidah, kaidah orang Arab tidak memulai huruf mati, tidak memulai dengan huruf mati dan tidak mengakhiri pengucapan dengan huruf hidup. Gitu. Nah, hamzah wasal tadi itu sebenarnya bukan huruf pertama. Huruf pertamanya adalah huruf yang mati. Kayak ihdina misalnya. Ihdina, huruf pertama itu hak mati sebenarnya. Cuma karena orang Arab gak mungkin mengucapin ihdina gitu, maka dibantu dengan hamzah wasal. Namanya hamzah wasal supaya bisa diucapkan tuh huruf mati. Gitu. Contoh misalnya contoh dalam keseharian deh. Orang Arab akan nulis studio. Studio enggak tuliskan huruf sin, ta dan seterusnya. Tapi dituliskan dengan hamzah wasal dulu. Ustudio. Karena sin mati kan istrotijia, enggak nulis strategia. Dia enggak nulis sin duluan tapi hamzah duluan, istrotijia. Karena enggak bisa ngucapin huruf konsonan mati gitu, heeh. Gitu ya. Maka dia minta bantuan ke hamzah wasal. Gitu. Nah, ketika berhenti juga gitu, ketika berhenti sebaliknya. Mereka matiin huruf terakhir. Maka kita bacakan alhamdulillahi rabbil alamin. Tadinya kan al-alamina. Karena berhenti kan al-alamin. Gitu. Nah, kalau udah matiin huruf terakhir berarti berhenti. Dan kalau berhenti berarti ngambil nafas. Kalau udah ngambil nafas berarti berhenti. Dan berhenti harus matikan huruf terakhir. Jangan gini orang. Baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Nafasnya satu. Tapi dimatiin semuanya. Gak boleh. Kalau mau nyambung nafas satu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin gitu. Atau mungkin di kesempatan yang lain orang baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini enggak boleh juga ngambil nafas gitu. Kalau udah ngambil nafas berarti berhenti. Dan berhenti berarti apa ngambil nafas gitu. Iya. Dan itu kaidah dalam sehari-hari juga orang Arab kalau berbahasa fasih demikian. Kalau mengucapkan kalimat panjang dan belum sampai titik ternyata mereka nafasnya habis, nanti berhenti terus ngulang lagi buat nyempurnakan kalimat. Gitu. Apalagi dalam baca Quran. Kalau misalnya di azan itu yang Allahu Akbar, kalau misalnya disambung itu berarti runtuh ya. Iya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau enggak dipisah ya. Iya, kalau bisa Allahu Akbar berhenti. Allahu Akbar. Nah sekarang yang fathah tanwin ban, tan, san, jan dan seterusnya ketika berhenti menjadi panjang. Ba yang tadinya ban menjadi ba, tan menjadi ta, kecuali pada tak marbutoh, tak yang bulat atau yang terakhir, yang ha, yang kepala, yang kerangkanya ha. Kalau berhenti jadi ha gitu. Ini coba kita baca. Sering kali orang baca sini salah nih. Nih, ini bacanya apa nih? Kalau berhenti jadi bina. Bina atau bina a? Bina. Ah, kan tadi pengecualian cuma tak marbuto. Jadi bacanya kalau berhenti bina a dua harakat. Gitu. Bina sama ma a dua harakat. Ini awalnya tasdid terus tanwin. Pokoknya kalau awalnya fathah tanwin semua dibaca jadi panjang. Kecuali tak marbuto saja ya. Kalau di akhir? Ya, di akhir. Kalau berhenti, maksud kalau berhenti. Iya, kalau di akhir berhenti kan. Kalau berhenti di akhir. Gitu. Nah, ini sebenarnya ada alifnya di terakhir, di akhir ini. Karena dia udah ada alif duluan di sini, maka enggak mungkin dituliskan di sini alif lagi. Sehingga dihilangkan. Asal-usulnya ada alif. Asal-usulnya. Sehingga pas berhenti kan kembali alifnya. Bina a gitu. Nah, ini sering banget orang membaca jadi bina, jadi mati. Iya, dua harokat jadi bina a. Seringkali saya jumpai orang baca bina. Ini mengubah. Bukan hanya mengubah masalah tanda baca, tapi juga mengubah arti. Jadi kayak kursi. Ya. Kayak kursi itu banyak kan. Illa masya gitu. Itu betul. Ya. Betul itu illa masya. Itu ya betul itu. Itu kan single. Bukan tanwin. Oh. Sya'a bukan tanwin. Kalau tanwin mati. Nah, mati. Kalau enggak tanwin mati. Ini kan khusus tanwin, fathah tanwin aja. Tanwin juga khusus fathah tanwin ya. Jangan sampai nanti kalau dhamma tanwin terus misalkan bun jadi bu, enggak. Cuma fathah tanwin saja. Ini kan tadi kaidahnya gini nih. Jika berharokat fathah tanwin, maka dibaca a panjang dua harokat kecuali pada tak marbutoh dibaca faridotan misalnya tak marbutoh menjadi faridoh. Surah An-Nisa ayat 24. Gitu. Tanda berhenti. Tanda berhenti bisa gampang insyaallah ya. Ini kalau ada tanda titik 3 kedua kali, berhentilah di salah satunya. Oh iya. Kalau titik 3 dua kali salah satu harus berhenti. Enggak boleh harus berhenti. Enggak boleh berhenti dua-duanya. Kalau yang nyambung, ada yang nyambung tapi sebaiknya jangan sambung. Misalkan zalikal kitabu la raiba fihi, berhenti di situ, tinggal terusin hudal lil muttaqin, atau zalikal kitabu la raiba, berhenti fihi hudal lil muttaqin. Baik. Mim harus berhenti. Ini lebih baik berhenti tapi boleh lanjut. Yang kila, ini bacanya kila. Qaf lam alif. Kila. Ini boleh lebih baik berhenti karena maknanya lebih sempurna ketika berhenti. Sila sad lam alif lebih baik terus tapi boleh berhenti. Yang jim boleh berhenti, boleh lanjut. Yang lam alif dilarang berhenti. Itu. Sebenarnya kaidah bakunya berhenti itu mau berhenti di mana saja terserah. Cuma asal maknanya tetap terjaga, artinya terjaga gitu. Dan itu harus tahu tafsir juga kan. Jangan sampai mengubah arti. Baik. Tanda ini yang mungkin perlu kita pahami, jangan sampai salah dikira tanda sukun. Jadi kalau ada tanda lonjong ini, yang atas, ya. Yang ini, yang lonjong, tahu perbedaannya? Antara yang atas dan bawah ini, antara ini dan ini, beda kan? Lihat dalamnya lah kalau bingung. Dalamnya putih dalam kan lonjong nih, tegak lurus, ya tegak lah gitu. Kalau yang ini bulat kecil, titik. Nah, jika tanda ini yang ada, maka ini alif dibaca tanda panjang sebagai tanda panjang jadinya pas berhenti aja. Tapi kalau nggak berhenti tetap baca pendek. Sementara yang ini berarti nggak dibaca sama sekali hurufnya. Udah nggak ada, nggak dibaca. Cuma harus ditulis. Kalau ya, ana masuk di sini yang atas. Ini contohnya. Coba dikata ini. Kalau berhenti di sini gimana? Dua panjang dua harakat ya? Iya, kenapa? Karena ini lonjong kan? Jadi kalau pas berhenti dipakai. Kawariro. Tapi kalau suruh nyambung, jadi kawari ro kawari. Ini hebat di sini. Hah? Coba, tidak apa. Beda kan? Beda. Ini beda. Jadi kawarir. Ini kan nggak dipakai sama sekali. Yang ini nggak dipakai sama sekali. Yang ini dipakai. Kalau berhenti dipakai ini. Ini bukan dada. Iya. Iya. Dan itu banyak. Yang kecil. Nah, coba kalau berhenti di sini, berhentinya gimana nih? Yang gede ini. Lanya panjang atau pendek? Ya? Gak yang ini, ntar. Yang lanya panjang atau pendek? Lanya. Lanya panjang. Kenapa panjang? Alifnya, ini alif bukan. Ini Hamzah ini. Ada ininya ke sini. Ya, kecuali kalau nih, kalau mau beda ini, kalau ini alif, maka hamzahnya di sini. Iya. Ini hamzah bukan alif. Jadi bacanya? Jadi bacanya? Kalau berhenti gimana? I-nya panjang atau pendek? Ini bulat atau lonjong? Itu lonjong. berarti wa malai pendek. Kalau nyambung wa malaihi innahum gitu. Ini surah Al-Qasas 32. Ya. Terus sekarang cara membaca kalau banyak sih ya Allah sampai mudah-mudahan cukup baterainya. Nih ini bacanya apa nih? U-nya panjang atau pendek U-nya? Pendek. Pendek. Kenapa? Ini tandanya iya, ada tanda ini. Baik, kalau ini kanu, nunya panjang atau pendek? Pendek. Kenapa pendek? Yang ada kan alisnya. Kalau tetap dipakai. Oh, awas jebakan nih, jebakan. Jebakan. Yang dibuletin itu bukan wawunya tapi alifnya. Wawunya tetap dipakai. Ini coba jebakan aja terakhir. Sudah. Cakta enggak perlu, ntar aja kapan-kapan. Ini juga nanti aja. Tadi udah singgung sini, udah singgung ini. Nah, sekarang tentang hamzah tadi. Hamzah wasal. Hamzah yang ini ya tadi ya, yang kedua. Hamzah qatha ada hamzah wasal. Gimana cara bacanya? Cara bacanya? Iya, jadi gitu. Cara bacanya kalau bentuknya al, tapi ini teori simpel dulu ya, hanya sekedar buat baca Quran aja. Ini karena ada kaidah-kaidah yang kita tabrak sementara waktu sampai antum tahu bahasa Arab. Karena harus bedakan dulu mana apakah kata kerja atau kata non verba, non kata kerja. Gitu. Pokoknya simpelnya al dulu dah gitu. Nanti karena belum sempurna jangan kalau ketemuin ya, sesuatu yang kemudian ternyata di luar kaidah, seolah-olah ketabrakan kaidah, ya jangan salahkan teori. Ini cuma teori saja, teori simpelnya dulu. Gitu. Jadi ini bacanya A kalau bentuknya Al. Seperti ini. Makanya dibaca apa? Ar-Rahman. Ini bacanya apa? Al-A'raf. Gitu. Gitu ya. Kalau bentuknya Al. Baik, kalau bentuknya bukan Al, ini coba sebentar contoh-contoh. Bacanya apa? Dari sini. Kalau dipisahkan, inanya enggak jangan dibaca. As-Safa. Tanpa wa bacanya apa? Al-Marwah. Baik. Nah, kalau ini tar dulu. Nih, berikutnya nih. Kalau selain Al, lihat huruf ketiganya. Huruf pertamanya hamzah wasal, huruf keduanya mati, huruf ketiganya kasroh. Kalau huruf ketiganya kasroh atau fathah, maka dibaca i. Ihdi. Kan? Ini inqalaba. Ini itma'anna. Ini irji'i. Baik. Selebihnya, iya, irji'i pulanglah. Selebihnya kalau huruf ketiganya dhammah, maka dibaca u, makanya bacanya apa? U'budu. Ini uzkuru. Ini urkum. Ini uslu. Nah, terus itu nih kenapa kok jadi itu nih? Yang itu nih tadi kenapa dibaca itu nih? Sebentar, ini aja penting juga nih. Gimana caranya ya? Waktunya sangat terbatas. Semuanya penting. Kita baterai mau habis. Astagfirullah. Nyalak dulu deh. Sebentar deh. Kita sampai jam 3.15 ya? 3.10. Ah, so. Yaudah, gak bisa deh. Udah ini aja deh. Jadi ini, nanti biar jelasin yang Bu Nina deh. Mbak Nina. Jadi kalau ada tanwin, gini. An, in, un, ban, bin, bun. Ketemu hamzah, wasol, gini. Maka yang an, in, un, ban, bin, bun ini gak ada dari an, in, un, ban, bin, bun. Jadi biasa, a, i, u, babi, bu. Tambah ni. Ni, permanen, konstan. Enggak bisa diubah-ubah. Pokoknya jangan pikirin harokatnya apa ini fathah atau kasrah dhammah, yang jelas ni. Nah, cara baca ini jadi gimana? Ini. Ya, khairanil. Jangan, bukan khairanil, tapi khairanil. Ya, mati. Khairanil wasiyah. Salakin dulu. Salakin dulu saya. Iya. Ya. Iya, betul. Lihat hamzah wasalnya. Yang dicabut yang lebih yang lebih aja. Kenapa? Karena tanwin ketemu hamzah wasal. Iya. Oh, itu bacanya khairon. Khaironil. Bukan khaironil. Bukan single. Jadi single. Iya betul, semuanya pokoknya gitu. Yang Indonesia, yang karena yang Indonesia dikasih ni, tapi nggak konsisten. Itu boleh di, itu harus disambung nggak ayatnya Pak? Enggak. Kalau nggak disambung jadi alat biasa. Pokoknya ini yang Indonesia ada yang dikasih ni, ada yang enggak. Kalau ini semuanya nggak dikasih, kita ijtihad sendiri, bukan ijtihad. Kita ngasih sendiri. Ijtihad kan bisa, kalau ijtihad bisa benar bisa salah, tapi kan ini baku. Jadi bacanya khairanil. Coba yang berikutnya. Oh, so. Ya ini bacanya apa nih? Khairun. Jangan ini jadi single dong, jadi single. Khairunnya. Iya, khairun yutma'an. Yang ini? Fitnatun. Hah? Ifitnatunin qalaba. Coba qul huwallahu ahad, kalau sambung dengan ayat keduanya berikut mana bacanya? Qul huwallahu ahadun kan? Allahu samad kan? Jadi ahadun. Dari mana tuh nih? Karena tanwin ketemu hamzah wasal. Ketemu tanwin. Iya, iya. Pokoknya jangan dipikirin itu. Fi'ilnya. Ya, tentang itu nih, ini bacanya tadi kan saya bilang, tadi kan semua sepakat bacanya utu nih. Saya bilang itu nih. Ini bacanya itu nih. Bacanya itu nih. Kenapa itu nih? Sebentar. Tadi yang tadi. Ah, asuh. Atau kita bareng aja anak sulung. Oh gitu. Apa nanti aku jemputnya bareng aja pulang? Iya, nanti tadi urusan. Oh gitu. Bentar lagi kok. Bentar lagi ya. 2 menit lagi. Insyaallah. Jadi ini saya tadi bilang huruf ketiga yang dhamma. Dhammanya harus dhamma asli. Ini sementara dhammanya bukan asli. Aslinya kasroh. Aslinya kasroh. Jadi dibaca i-ti. Asalnya i-ti. Kan gitu. Tapi karena pindah ke dhammah, jadi u, ya, jadi i-tu. Orang Arab gak mungkin mengucapkan i-a-u. Kalau ada bunyi i, dibaca i panjang. Kalau ada bunyi a, dibaca a-a-a panjang. Kalau ada u, dibaca u panjang. Maka bacanya i-tu nih. I-tu nih. Kalau dalam bahasa Indonesia gimana ya? Gak dikasih tanda apa-apa. Kayak gini juga, tapi hamzah wasalnya gak dikasih tanda apa-apa. Gitu. Jadi bukan enggak instan jadi itu kan. Enggak instan juga, instan enggak, kadang instan kadang enggak. Gitu. Jadi ini bacanya itu nih, i dua harakat, tu dua harakat, ni dua harakat. Gitu ya. Alhamdulillah cuma satu-satunya yang kita mulai dari sini. Meskipun kata ini banyak dalam Al-Qur'an, tapi yang dimulai dari awal cuma ini. Gitu. Tapi kalau waktu kita ngambil waktu sebelumnya juga kan tetap aja. Wasal, wasal. Maksudnya pulang dari awalnya kita berhenti di ini terus pulangnya dari situ kan. Iya, betul, harus. Tolong nanti sampaikan kepada yang lain. Insyaallah mudah-mudahan. Afwan sekali mohon maaf. Jadi materinya buru-buru dan ya. Cuma segitu dulu. Nanti mungkin bisa kita di email langsung. Insyaallah bisa. Yuki, mau di mana di? Oh, nanti. Tapi nanti jadi Rian sama Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi jangan enggak usah naik trail. Assalamualaikum. Ya, hartan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jadi enggak jadi bisa gimana? Jadi sini kalau mana enggak apa-apa. Aso. Ke mana apa sama nanti. Berani. Ayo udah bismillah. Yuk udah. 5 minutes pas Nadim from here to Bandung with Jaka. 5 minutes. Coba. No. Jadi here we go. Okay, enough. Okay. Mr. Maybe in half. Alfar, I think. No problem. Yeah. 10 menit lagi deh, paling. Mungkin saya buka pertanyaan aja, karena ini juga nggak mungkin selesai semuanya. Setidaknya tadi, ya lumayan lah. Ya sini, mana? Mana prestisnya? Ya, majereha, majereha. E pakai E, seperti E lah, seperti E. Di kita nggak ada. Di kita, di riwayat yang kita pelajari nggak ada. Kalau yang lain banyak. Oh, itu yang itu majereha gimana sih? Majereha wa mursaha. Namanya imalah. Imalah. Itu hanya itu saja atau ada yang lain? Dalam riwayat yang kita pelajari cuma satu. Tapi dalam riwayat yang lain banyak. Kita alhamdulillah cuma satu. Gitu. Jadi enggak puyang dah gitu. Gitu. Baik. Ini ada saya materi ini enggak ada font-font yang enggak bisa kebaca kecuali saya kasih font-nya. Maka nanti saya kasih font-nya juga ya. Font-nya enggak kuat. Font-nya kegedean kalau dikirim email. Ada flash disk? Ah itu sudah. Ini font-nya nih. Ntar antum install aja font-nya. Nih, kalau enggak bisa baca ayat Qur'annya, diinstal font-nya. Sebenarnya ada programnya, program Mushaf Madinah itu ada programnya. Tapi nanya Kang Irfan deh nanti ya. Kang Irfan udah saya ajarin bagaimana cara mengoperasikan Mushaf Madinah itu, softwarenya. Oh. Itu ada softwarenya untuk nyari ayat Quran, sampai mau nyari huruf Al-Qur'an itu berapa jumlahnya, huruf nun berapa jumlahnya, ketahuan langsung dalam 2 detik. Gitu. Eh sebenarnya antum lebih cepat sebenarnya. Oh, saya copy ini kalau gitu ya. Hah? Saya copy ini. Apanya? Ini programnya. Cuma syaratnya komputernya harus Arabic support. Arabic support. Gampang kok, Windows 7 gampang. Kalau Windows 7 bisa. Ini IT anunya. Ayo udah kita belajar. Start sekaligus IT anunya. Gitu. Kalau kontrol panel aja enggak? Ya, betul. Dari kontrol panel. Diganti administratifnya. Gampang. Itu bisa juga tuh, Mbak Nina. Kimia dan IT. Iya tuh. Enggak cukup dengan LC. Kimia masih pun tak cukup. Enggak cukup dengan LC kok. Iya. Saya bikin folder dulu ya. Biar gampang nyari internet. Ini dibatikan aja. Mau dibatikan? Hah? Bentar aja. Biar cepet. Sekarang digulung. Mohon maaf ya. Aduh, nih. Oke deh, dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf doanya dan barokah insyaallah. Ya, nanti lanjutkan nanti. Kayak ngucuk buru-buru ntar. Salah terus. Senang banget langsung tiba-tiba. Nanti insyaallah dilanjutkan online ya. Kita janjian aja ntar. Enggak, yang laptop masih dipakai. Online via Skype. Iya, enggak apa. Ya, iya. Nanti bisa. Udah dicatat beliau. Insyaallah kita lanjutkan kembali. Oh, udah. Bukan dikata kita saya kata pusatnya. Nanti mungkin gini, karena banyak kan tadi ya, Bremen minta, ini minta, gitu. Mungkin saya mungkin sebulan sekali. Nanti sama yang dari rumah tajwid tim saya, nanti yang lainnya. Gitu. Ada itu, mungkin chapter-chapter mungkin bab pertama ini nanti kan biar terenakan kita. Saya sedang siapkan. Kebetulan produser udah punya, produser udah ada dari Trans TV sama TV One, tinggal kita teruskan insyaallah, doakan aja insyaallah. Nanti yang jelas tuh kalau nggak paham tanya aja ya, bisa via email BBM, WhatsApp, ada apa ya, pokoknya terserah deh, pokoknya sarannya udah ada semua sekarang sudah. Ini kartu nama saya, masuk. Lama ya? Ustaz Midan ini lama ya? Lama. Bisa aja. Cukup lama. Ini aja dibuka. Boleh? Ini satu. Satu, ya. Itu satu dan ini satu apa? Gua sama masih lama. Selamanya. Iya. Nanti biar Mas Haji biasa yang kebut tadi. Iya. Saya lagi ke tempat ya. Saya tuh Kaladin itu. Kaladin. Kira-kira pulang kapan, Mbak Nina? Kaladin Motion itu. Pulang depan, selesai. Aku beli di Jakarta. Oh gitu. Oh Juni. Oh. Kayaknya enggak ada. Masuk. Tanggal berapa? Kira-kira. Tanggal 20-an. Bawa aja satu. Bisa bareng saya dong. Saya tanggal 21 agenda ke Jogja, masalah. Saya mau ke Frankfurt dulu. Masuk.